bersama lagi. Kenanglah ini sebagai terindah dalam hidupmu. Kelak perjalananmu, tetap kau temanku, sahabat masa kecilku. Sungguh berharga kebersamaan ini, tak akan pernah tergantikan. Canda tawa pernah kita lalui, suka duka jalani bersama. Bersama.